إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله masing-masing dari umat manusia memiliki cita-cita dan harapan. Dia memiliki suatu penantian yang bisa jadi hal tersebut adalah menggembirakan dia. Dan berbeda harapan dan cita-cita serta penantian antara satu dan orang yang lainnya. Petani ketika dia telah menanam tanamannya, yang dia nantikan, yang mendatangkan kabar gembira adalah masa panennya. Peternak ketika dia sedang berternak, berita yang menggembirakan dia adalah ketika hewan ternaknya hamil kemudian melahirkan, memunculkan ternak yang berikutnya. Pedagang merupakan zona nyaman dan harapan dia. Sesuatu yang dia nanti dan menggembirakan dia adalah ketika dia memaparkan barang dagangannya, datang pembeli, muncullah keuntungan. Seorang pria yang melamar tunangannya merupakan harapan yang dia nanti-nanti dan gembirakan adalah ketika datang tiba waktunya untuk akad nikah dan acara resepsi pernikahan. Pasangan suami istri ketika telah mengucapkan akad nikah yang mereka nantikan dan tunggu-tunggu berita gembira adalah tiba waktunya kehamilan dari pasangannya. Demikian juga pasangan yang tengah hamil yang menantikan kabar gembira yang mereka nantikan adalah lahiran, momongan mereka, anak keturunan mereka. Masing-masing orang memiliki penantian. Mungkin berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya tentang apa yang dia nanti. Namun sadarkah kita, tahukah kita, bahwasanya umat manusia seluruhnya menanti-nanti sesuatu yang tidak ada perselisihan di antara mereka. Besar, kecil, tua, muda, serta laki-laki dan perempuan menanti satu hal yang tidak mereka perselisihkan di antara mereka, menanti datangnya ajal kematian. Tak seorang pun di antara kita pasti menanti datang ajal kematian. Mungkin hal-hal yang kita paparkan di depan menanti datang yang hal menggembirakan, namun penantian yang satu ini adalah penantian yang tidak menggembirakan. Mimpi buruk, perpisahan dengan dunia, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, hal-hal yang kita cintai, tiba ajal dan kematian. Kalau seandainya kematian bisa dicegah dan bisa ditangkis atau bisa dihalangi, niscaya hal tersebut mungkin akan dimiliki oleh orang-orang yang kuat serta memiliki senjata yang kuat untuk bisa menghalangi akan hal tersebut. Jenderal bintang 5 sekalipun yang diperlengkapi dengan senjata yang kuat tidak akan pernah bisa menangkis, menepis, menolak ketika tiba kematian dia. Kata Allah Tabaraka wa Taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." dimanapun kalian berada, pasti kematian akan sampai kepada kalian, meskipun kalian di dalam benteng yang kuat. Benteng yang kuat sekali pun tak akan pernah bisa menghalangi ketika datang ajal menjemput. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik orang yang menanti tentang kematian dia adalah orang yang mempersiapkan akan hal tersebut. Karena setiap orang pasti mati, siapapun dia. Bahkan orang kafir sendiri pun yang kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan yang tidak mengimani tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, percaya dan yakin bahwasanya pasti kematian akan mendatangi dia. Orang kafir punya keyakinan kematian. Namun sebaik-baik orang yang menanti tentang datangnya kematian adalah dia mempersiapkan kematian tersebut. Mempersiapkan bagaimana ketika datang ajal menjemput dia. Mempersiapkan bagaimana ketika datang malaikat maut akan mencabut nyawa dia. Itulah sebaik-baik orang yang mempersiapkan kematian dia. Pada momentum dari khutbah Jumat yang singkat dan ringkas ini, izinkan kami untuk memaparkan beberapa faedah pelajaran tentang seorang mukmin memiliki trik dan tips dalam mempersiapkan tentang kematian dia. Persiapan seorang mukmin yang pertama ketika datang ajal menjemput dia adalah untuk banyak bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang ajal kematian saja kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak-banyak istighfar. Bahkan seandainya itu seorang tidak memiliki dosa, tetap saja kewajiban istighfar dan bertobat adalah lazim kepada dia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang jujur. Tanpa ditanyakan tentang dia itu akan mati atau tidak, dekat ajalnya atau tidak, dia memiliki dosa atau tidak, kewajiban tobat dan istighfar lazim kepada umat manusia. Apalagi seseorang sadar dan percaya bahwasanya pasti kematian akan datang menjemput dia. Apalagi dia memiliki tanda-tanda dan mukaddimat bahwasanya ajal hampir ada di depan mata dia. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dianjurkan oleh Allah tabaraka wa taala ketika datang tanda-tanda kepada beliau untuk mati dan meninggal dunia, dianjurkan untuk banyak istighfar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath" وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan, kemenangan akan pembukaan kota Mekah, dan engkau melihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan tanda-tanda, ini merupakan alamat tentang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu anjuran dari Allah tabaraka wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu kana tawwaba. Sungguh dia, yakni Allah tabaraka wa taala, adalah Maha menerima tobat, Maha mengampuni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani dan mempersiapkan dekatnya ajal beliau dengan banyak beristighfar. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang merupakan orang pilihan Allah tabaraka wa taala, beliau pun dianjurkan untuk beristighfar, bagaimana lagi dengan selain beliau? Bagaimana lagi dengan kita? Bagaimana lagi dengan orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang keseharian mereka hanyalah melakukan dosa, malas beribadah, demikian juga tidak ada untuk menuntut ilmu. Tentunya butuh dan lebih butuh untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inni atubu ila Allah wa astaghfiru fi al-yawmi akthar min 100 marrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Aku bertobat serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih daripada 100 kali." Kalau begitu kita pun harusnya lebih daripada 1000 kali, lebih daripada 10.000 kali, lebih daripada 100.000 kali dan seterusnya. Kita butuh untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan tentang kematian kita. Ibadallah, di antara metode lain seorang mukmin mempersiapkan kematian dia adalah untuk memperbanyak melakukan amalan kebaikan. Untuk memperbanyak melakukan amalan kebaikan. Karena ketika orang hampir meninggal dunia, bahkan orang yang sudah meninggal dunia, bahkan orang yang sudah masuk ke dalam neraka pun yang mereka sesali adalah satu perkara, yaitu karena amalan yang mereka tinggalkan di kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hatta idza jaa ahadumul maut Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Orang yang meninggal dunia dikatakan ucapan ini. Allah beritahu kepada kita di dalam Al-Quran. Sampai-sampai ketika ajal datang menjemput dia, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, akhirkan waktu aku untuk meninggal. Semoga saja aku bisa mengamalkan amalan-amalan yang dulunya aku tinggalkan. Aku tidak sempat untuk mengamalkan." Tips yang berikutnya, dalam mempersiapkan datangnya kematian, perbanyaklah untuk beramal. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu 'abdin yub'atu 'ala ma mata 'alaihi, masing-masing hamba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di hari kebangkitan, dengan apa yang diamalkan di hari kematian dia tersebut. Bayangkan ketika kita tidak beramal amalan kebaikan, baru justru ya, pada hari kematian kita tidak ada mengamalkan amalan keburukan, kemudian datang malaikat mencabut nyawa kita dalam keadaan kita tidak melaksanakan amalan kebaikan. Wallahu musta'an. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, setungguhnya saja yang dinilai di akhir hayat seseorang adalah amalan kebaikan dia. Ketika akhir kehidupan dia di kehidupan dunia, ketika ajal datang menjemput dia, ketika nafas terakhir yang dihembuskan di kehidupan dunia, dalam keadaan beramal apa, itulah yang dia akan dibangkitkan oleh Allah SWT di hari kebangkitan. Ibadah Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah untuk hendaknya memperbanyak sujud serta tidak melalaikan yang namanya ibadah. Kewajiban ibadah bagi hamba-hamba tidak ada istilah liburnya. Kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada istirahatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin." Bertasbihlah kepada Rabb engkau. Jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud serta beribadahlah kepada Rabb engkau sampai datang ajal menjemput engkau. Beribadah terus sampai datang ajal menjemput. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Persiapan lain bagi seorang mukmin untuk mempersiapkan datang ajal kematian dia adalah untuk tidak menunda-nunda amalan kebaikan yang akan dia lakukan, serta tidak mengulur-ulur waktu perbuatan kejelekan yang tengah dia lakukan, bertobat, serta tidak mengakhirkan juga tobat yang sudah dia rencanakan, bersegera sebelum datang ajal menjemput. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal menjemput, tidak akan pernah diakhirkan meskipun cuma sesaat. "Fa idza jaa ajaluhum," ketika telah datang kematian, datang ajal, "la yastakhiruna sa'at," tidak akan pernah diundur meskipun cuma sesaat saja. Malaikat maut datang ke rumah kita atau dimanapun kita berada, ketika tiba waktu kita untuk dicabut nyawanya, malaikat maut datang tanpa salam, tanpa salam. Malaikat maut datang tanpa undangan dan pesan. Datang secara tiba-tiba mencabut nyawa kita. Oleh karena itu ketika kita tidak tahu, kita tidak pernah mengetahui kapan ajal kita, hendaknya jangan menunda-nunda amalan kebaikan. Jangan juga menunda-nunda untuk tobat dari amalan kejelekan. Jangan menunda-nunda untuk bertobat dari satu kesalahan. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Serta persiapan yang lainnya juga yang dipersiapkan oleh seorang mukmin dalam menerima menanti kedatangan ajarnya adalah untuk memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Memperbanyak, demikian anjuran dari Allah Subhanahu wa taala serta Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat al-maut." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah untuk mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kematian adalah pemutus kelezatan? Karena kematianlah yang memutuskan antara kita dengan kehidupan dunia kita. Kematianlah yang menghalangi antara kita dengan orang-orang yang kita cintai. Kematianlah yang menghalangi kita untuk mencicipi perkara-perkara yang lezat dan nikmat selama kita di kehidupan dunia. Aktsiru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah. Dan memperbanyak tentang kematian bisa kita dapati dengan beberapa poin di bawah ini. Paling pertama adalah dengan menziarahi kuburan, karena dengan menziarahi kuburan membuat kita ingat akan alam akhirat. Datang hadis dari sahabat Nabi Sa'id radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dahulunya aku menghalangi kalian, melarang kalian, mencegah kalian untuk datang menziarahi kubur dengan satu alasan tertentu. Namun sekarang aku mengizinkan kepada kalian untuk datang menziarahi kubur. Oleh karena itu, ziarahilah kubur, karena menziarahi kubur mengingatkan kalian akan alam akhirat. Mengingat kepada kita tentang kematian. Mengingatkan kepada kita bahwasanya kita suatu saat nanti akan berpindah dari alam dunia yang fana ini ke alam akhirat berikutnya yang dimulai dengan jenjang kematian. Mengingat kematian bisa juga dengan cara menziarahi orang yang sakit atau melayat dan datang bergabung ke orang yang meninggal. Datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Udhul marid wattabi'ul janaiz tudzakkirukumul akhirah." Ziarahilah orang yang sakit, melayatlah kepada orang yang meninggal, ya, antar dia sampai ke pekuburan dia. Karena hal tersebut bisa mengingatkan kepada kalian tentang akhirat. Datang ke orang yang sakit memiliki maksudnya suatu saat juga kita akan sakit yang sekarang kita sedang sehat. Mendatangi orang yang sedang dikubur mengingatkan kepada kita juga maksudnya sekarang mungkin kita masih bisa berjalan di atas permukaan bumi. Suatu saat kita sama dengan mereka, kita lah yang akan giring ke pekuburan kita. Kita lah yang akan dimasukkan ke kuburan tersebut. Perkara yang lain juga yang mengingatkan kita tentang kematian. Yang mengingatkan tentang kematian kita adalah dengan membaca serta mempelajari tentang kisah-kisah orang-orang yang meninggal yang telah mendahului kita. Bahwasanya dahulunya orang tersebut bersama dengan kita, sekarang dia sudah tidak ada di depan kita. Atau mungkin orang-orang soleh yang kita anggap dia adalah orang terbaik, namun ketika tiba ajalnya dia pun tidak akan bisa menepis akan hal tersebut. Intinya barakallahu fikum jami'an, bahwasanya orang yang meninggal hendaknya dia mempersiapkan apa yang akan dia persiapkan sebelum datang ajalnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan di depan bahwasanya kematian adalah sesuatu yang dinantikan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Yang mana seandainya kematian tersebut ada orang yang bisa selamat darinya, niscaya mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kematian tersebut tidak akan menimpa suatu pihak, baik itu individu ataupun golongan, niscaya mereka adalah para nabi dan rasul. Hanya saja para nabi dan rasul juga tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini dengan kekekalan. Mereka juga tersentuh dengan yang namanya kematian. Mereka juga akan melewati yang namanya ajal. Mereka juga akan dijemput oleh malaikat maut, mencabut nyawa mereka, berpisah dengan kehidupan dunia ini. Pada sisi terakhir dari khutbah yang pertama, dan kita tandaskan juga bahwasanya di antara persiapan bagi orang mukmin yang mempersiapkan tentang kematian adalah dengan membaca, mendengar, menyimak tentang kisah-kisah orang yang sudah meninggal. Dan sebagai kisah yang bisa kita petik adalah kematian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh suri teladan panutan bagi umat manusia seluruhnya. Bagaimana kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri akhir hayat beliau di kehidupan dunia? Kita ingin dengar sesama pada akhir dari khutbah ini. Sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya beliau pun Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan yang namanya pedihnya dan perihnya kematian. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Anas bin radhiyallahu anhu, "Lamma dakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ja'ala yatagashahu al-qarb." Ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam merasakan berat sakratul maut, beliau pun merasakan pedih dan perihnya sakratul maut. Ja'at Fatimah radhiyallahu anha, faqala lahu, akhirnya datang putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wa sallam merasakan keberatan di akhir hayat beliau, merasakan pedih dan perihnya perpisahan dengan kehidupan dunia. Kata Fatimah radhiyallahu anha, "Ya abata, ya abata, makar, wahai ayahanda, wahai ayahanda," kata Fatimah radhiyallahu anha, "kesakitan apakah yang sedang engkau rasakan sekarang ini?" Terlihat dari wajah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang menahan perihnya rasa sakit, pedihnya rasa sakit ketika nyawa yang dicabut oleh malaikat maut, ketika ingin berpisah dengan kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga terlihat menahan pedihnya rasa sakit, namun diberikan jawaban oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menenangkan hati Fatimah agar tidak bersedih ketika berpisah dengan bapaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisa 'ala al-abiki karbun ba'da al-yawm." Wahai ananda, tidak akan lagi merasakan rasa sakit pada hari ini setelah hari ini bapak engkau. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, "Wahai anakku, hari ini aku merasakan pedih yang tidak ada caranya, perih yang tidak ada duanya. Hari inilah hari kematianku. Hari ini adalah hari rasa sakit yang terakhir aku rasakan. Setelah itu tidak ada." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri merasakan perihnya rasa sakit, pedihnya kematian, perihnya sakratul maut. Datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan perihnya rasa sakit buah hasil dari beliau makan racun sekitar 4 atau 3 tahun yang silam. Beliau makan racun ketika diberikan seekor kambing oleh seorang Yahudi yang membalas dendam karena terbunuh di perang Khaibar suaminya, anaknya serta bapak atau orang tuanya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut bersama para sahabat yang lainnya mencicipi racun tersebut yang dibubuhi ke seekor kambing. Pengaruh itulah yang membuat beliau sakit kepala sebelum beliau mengakhiri hayat beliau. Dalam riwayat tersebut, Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya sesekali Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan. Akhirnya para sahabat menutupi wajah beliau. Sesekali Nabi beliau terbangun dari pingsan tersebut. Akhirnya beliau membasahi wajah beliau yang sudah mencuri keringat dengan air yang ada berjaga di samping beliau. Sesekali lagi pingsan, dan itu terjadi berulang kali. Pingsan kemudian siuman. Seperti itulah keadaan yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pedih dan perih ketika merasakan kematian. Di sela-sela beliau siuman dari pingsan beliau, beliau menyiramkan air di wajah beliau dengan air yang telah dipersiapkan oleh para sahabat di sisi bejana beliau. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La ilaha illallah, innani mauti la sakarat." La ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sakit. Kematian memiliki rasa sakit, dan itu dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau beliau saja orang pilihan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan hal tersebut, bagaimana lagi dengan kita selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Tentunya akan merasakan lebih perih dari hal tersebut. Sakit, perih. Bayangkan ketika datang azab menjemput. Perlahan-lahan nafas mulai terputus. Kemudian suhu badan mulai menurun. Kaki mulai terasa dingin, tangan mulai terasa dingin. Oksigen mulai tidak mengalir ke organ tubuh. Akhirnya sedikit demi sedikit pernafasan kita putus. Urat nadi mulai berhenti. Jantung tidak berdetak. Ketika telah datang ajal menjemput, malaikat mencabut nyawa dari atas ubun-ubun kita. Kalau terjadi orang tersebut adalah orang yang boleh diperlukan lagi, malaikat menepuk dari arah pantatnya dia. Sampai ruh meninggalkan kita. Wallahu musta'an. Nasallallahu alaihi wa sallam mimma yastami'u qala fa yastami'una ahsana ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.